Sekerana setiap amalan kita ni, kita jaga mata, kita jaga sembahyang, jaga perintah Allah, ini semua akan naik ke mana tuan mulia? Naik ke langit. Dan atas laporan amalan baik yang naik itulah Allah akan buat ketetapan keadaan di dunia ini. Sehingga dalam kitab ada disebut, mengikut amalan-amalan yang naik ke atas langit itulah Allah menetapkan harga-harga barang yang ada di dunia ini. Harga minyak, harga beras, semuanya ditetapkan oleh Allah Ta'ala di langit sana. Kemudian apabila Allah tetapkan, Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk memasukkan dalam hati-hati peniaga-peniaga yang besar-besar, toke-toke ini, untuk letakkan harga sekian-sekian mengikut ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan di langit. Harga ini bukan di bumi tuan-tuan, boleh ini salah yakin tuan-tuan. Salah yakin kepada la ilaha illallah. Yang bagi barang siapa tuan-tuan mulia? Yang tetapkan barang siapa tuan-tuan mulia? Allah yang tetapkan semua. Inilah perlu kita berusaha sungguh-sungguh. Seumat ini datang 100% pada keyakinan kepada Allah dan kudrat Allah. Bahawa segala-galanya datang daripada siapa? Ketetapan nasib kita ini daripada Allah. Nasib kita ini, kita dah selalu rukun iman yang ke-6. Baik buruk daripada Allah. Barang-barang ni semua, harga ni semua daripada Allah. Dulu kita keluar di Kyrgyzstan tuan-tuan mulia, di Rusia. Orang sana bagi tahu dia ada 5 juta penduduk Islam. 5 juta penduduk Islam. Mereka keluarkan jemaah. Ratusan jemaah jalan kaki 4 bulan. Ratusan jemaah jalan kaki 4 bulan. Heboh, negara kecil. Negara kecil, keluar jemaah, Masya Allah. Sana ada jemaah, sini ada jemaah. Masya Allah, ajib. Dia beritahu, segala harga barang waktu itu, terus Masya Allah. Bawang yang dulunya 1 kilo, kita kata 2 ringgit, turun jadi 30 sen, tuan-tuan boleh. Minyak, petrol begitu mahal, turun. Semua waktu itu, terus. Orang semua heran, apa dah jadi ini? Orang tak faham. Yang menjadikan segala, menetapkan segalanya, siapa? Kita banyak keluarkan jemaah, banyak hidupkan masjid tuan-tuan mulia, Allah akan buat itu, hak Allah. Itu Allah Ta'ala punya keputusan tuan-tuan mulia.